Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau, tak seberapa airmu di musim hujan, air meluap sampai jauh. Solo terkurung gunung seribu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatmu dulu, kaum pedagang selalu naik itu perahu. Mata airmu dari Solo.